Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Adam alaihi salam. Summa khalaqa Adama biyadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Wa askanahu jannatahu. Lalu Allah menempatkannya di surga. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum itu, artinya sebelum Allah menciptakan Adam dan menempatkan di surga. Lil ardi khalaqahu. Allah telah menciptakan bumi. Wa nahahu 'anish syajarati. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dari sebuah pohon, sebatang pohon. Qad nafadha qadha'uhu 'alaihi bi akliha. Sungguh takdir Allah telah berlangsung pada Adam untuk memakannya. Tsumma batalahu bima nahahu 'anhu minha. Kemudian Allah menguji Adam dengan sesuatu yang Allah larang Adam darinya. Tsumma sallata 'alaihi 'aduwahu wa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasakan pada Adam musuhnya dia. Siapa itu? Iblis. Wa aghwahu 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala atau iblis tadi aghwahu, dan iblis tadi menyesatkan Adam alaiha di atas surga tersebut atau di dalam di atas pohon tadi dengan sebab pohon tadi. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Dan ingat ya, wa aghwahu, aghwa itu domirnya kembali kepada iblis. Wa ja'ala aklahu laha, dan Allah jadikan Adam makan buah yang ada di pohon tadi ilal ardi sababan, sebagai sebab untuk turun ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabawa sababan wala anhu laha madhaban. Ya. Sehingga dia Adam tidak mendapati jalan untuk meninggalkan makannya tadi, juga tidak bisa mendapati tempat berlari dari makannya. Difahami? Ini pembahasan masalah takdir sebenarnya yang berkaitan dengan maksiat. Ya, jadi kalau memang udah takdir, ya Adam pun enggak bisa lari dari makan buah yang ada di pohon tadi. Jadi jangan antum ada ngomong, ah, ngapain Adam? Ya, cobalah kalau Adam enggak makan. Nah, itu udah takdir, ngapain cubo. Kita masih di surga itu enggak gawe ikhwan ngomong lantur kadang sama-sama kita. Ngapalah dulu cubo akhi kalau Adam dulu, Nabi Adam itu enggak makanan, kita mungkin masih di surga. Nah, itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmahnya. Sebenarnya bisa juga jawabannya. Ya kalau antum ndak anu, belum tentu juga antum lahir di anu. Kalau Adam ndak kati anu, ndak kati keturunan, cuma ngisi di surga gaib dulu ke bini. Semuanya ada hikmahnya. Asyarah. Aqul khalaqallahu Adam biyadihi. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Walam yubashir subhanahu wa ta'ala syai'an biyadihi illa salasan. Dan Allah tidak langsung menciptakan sesuatu dengan tangannya kecuali tiga jenis. Khalaqa Adam biyadihi. Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Afan, tapi mungkin lebih tepatnya gini ya. Walam yubashir subhanahu syai'an biyadihi illa salasan. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung melakukan dengan tangannya melainkan tiga jenis. Tadi kan anak-anak terjemahkan menciptakan ya. Karena basyara itu melakukan secara langsung kan. Khalaqa Adam biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurata li Musa biyadihi. Dan Allah menulis Taurat ya, untuk Musa dengan tangannya. Jangan difahami di sini Taurat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Lafat-lafat itu adalah lafat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafadnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang makanya kalau bahasanya Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlus Sunnah apa? Al-makru, al-malfud, al-maktub minallah. Yang tertulis adalah makhluk. Difahami? Yang tertulis lembaran yang ada pada Al-Qur'an, yang ditulis lembaran ini. Nah, makhluk bukan? Makhluk. Yang ditulis makhluk bukan? Bukan. Nah, untuk lafaz Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa dan yang lainnya, Injil dan yang lainnya, semuanya kalamullah, bukan makhluk, tapi sifat. Yang tertulis, ya, dulu-dulu kitab itu turun langsung, bukan jumlatan, bukan mufarrokon munajaman, langsung. Dan yang jaganya mereka dewek. Nah, apa namanya, di antara yang tabut itu disebutkan turun langsung mereka ngelihat Bani Israel itu. Fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Daud wa Musa mimma taraka alu Musa wa alu Daud ya. Tahmilul malaika ya. Itu tabut berupa disebutkan dalam tafsiran Jauziyah berkan kotak, memang ada kotak betul-betul. Dibawa oleh malaikat. Jadi dulu memang Taurat diturunkan langsung. Sekaligus semua kitab diturunkan jumlatan wahidatan kecuali Al-Qur'an. Sedikit sebagai bentuk penyempurnaan. Nah, yang dulu ketika dituliskan langsung tertulis ada lembaran Taurat, nah itu yang nulisnya Allah Subhanahu wa taala. Wa gharasa jannata 'adn biyadihi, dan Allah menanam surga Aden itu dengan tangannya. Ini disebutkan asarnya di bawah itu ya, dari Hakim Ibn Jabir. Ringkasnya sudah pernah kita lewati ini ya, disebutkan dalam Al-Wasitiyah ya, Syarah Al-Wasitiyah. Di situ disebutkan ukhbirtu anna rabbakum lam yamussa ila salasata asya. Aku diberi berita bahwasanya Rabb kalian tidak, ini kan mauquf sebenarnya, tapi lahu umur rafa, tidaklah menyentuh sesuatu melainkan tiga perkara saja. Gharasa jannata al-janna biyadihi wa ja'ala turabaha al-waras wa za'faran. Allah jadikan apa namanya tanahnya, lantainya ya, dasarnya tadi dari waras dan za'faran, parfum. Wa jibalaha al-mis, gunungnya misik. Wa khalaqa Adam, Allah menciptakan Adam. Wa katabat Taurah li Musa, Allah menulis Taurat kepada Musa. Wa qad tahaddatsal Qur'anu 'ala khalqi Adam fi awwali suratil Baqarati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbicara tentang penciptaan Adam pada awal surat Al-Baqarah. Qala ta'ala: Wa in qala rabbukum lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Rabbmu menyatakan kepada malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan di bumi ini khalifah. Khalifatan nasab sebagai apa? Dari ja'ilun, maf'ulun bihi dari ja'ilun. Qalu, mereka menyatakan, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan, menciptakan di muka bumi ini tadi orang yang suka menumpahkan darah, ya, bukan berkerusakan, suka menumpahkan darah. Sedangkan kami, kata malaikat, kami senantiasa bertasbih, mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-muhim annallaha khalaqahu lil ardi. Allah menciptakan Adam untuk bumi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan Adam untuk apa? Untuk tinggal di bumi. Ya. Itu nah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani. Summa khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannata wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya, kemudian menempatkan di surga, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum itu, sebelum Allah menciptakan Adam dan menciptakan menempatkannya di surga, Allah SWT sudah menciptakan Adam memang tujuannya untuk di bumi, itu tadi. Jadi bukan di surga sebenarnya. Sebelum Allah SWT menempatkan Adam di surga, Allah SWT memang menciptakan Adam tujuannya untuk di bumi. Walau lam yakun kadzalik ma ja'ala umuruhu muqaddaran bisinin. Kalau bukan tujuannya seperti itu, kata Syekh Ahmad, ma ja'ala umuruhu muqaddaran bisinin, maka tentu Allah SWT tidak akan menjadikan umur Adam tadi ditentukan sekian tahun. Fakana umruhu alfasanatin, umurnya 1000 tahun. Makatha mi'atain wa khamsina sana fis sama, tinggal selama 250 tahun di langit. 250 tahun di langit. Nah, ingat-ingat baik-baik. Siapa tahu kakek ada hujan PNS dil. Ya nak, itu nak pegawai garli. Siapa tahu kakek ada hujan skripsi, hujanan kelulusan. Berapa tahun Adam tinggal di bumi? Kita kan tak tahu. 250, ingat baik-baik. Tsumma akala minasyajarati bi ighwa'in min iblis, kemudian Adam makan dari pohon tadi. Pohon tadi namanya pohon apa ya? Bukan pohon khuldi. Sebenarnya dalam ayat itu syajaratul khuldi, pohon yang bisa kekal, itu penamaan dari iblis. Kata iblis itu ini pohon namanya, iblis itu jangan dekat itu pohon syajaratul khuldi. Kalau makan begini-begini, ya, itu tadi. Itu penamaan iblis. Ya. Bi'wa'in min iblis, ya, sebagai bentuk penyesatan dari iblis. Alaihi la'natullah. Wa na'udzu billahi minhu. Haitsu sallatahu Allahu 'alaihi. Yang mana Allah SWT telah kuasakan iblis kepada Adam. Wa 'ala zaujihi. Ya. Dan kepada istrinya. Istri Adam siapa? Hawa. Faqasamahuma. Iblis sumpah. Aku janji. Pokoknya sudah, kalau bahasanya gitu tuh, demi Allah, pokoknya ku jaminlah, katanya. Annahu lahuma minan nasihin, bahwasanya dia termasuk orang yang nasihin. Ya kan? Dalam menasihati mereka. Dari kalangan nasihin. Ya. Itulah kerjanya iblis. Jadi iblis berani sumpah dan meyakinkan. Ya, ahlul dolal itu. Nah, kalau di sini antum bisa ambil faedah ya, kisah ini tadi. Kalau iblis berani meyakinkan orang lain, bisa tertipu. Intinya sama lah kita pedagang. Kadang kita beli barang-barang itu tidak bagus, tapi kan ya udah. Salah sih kok ini tadi. Iya, itulah masternya, dia nawarkan barang. Oh, ini om, ini bagus nih, kalau cek ini. Tahu-tahu terbeli. Pas sampai rusak, di rumah dipakai sekali. Rusak misalkan. Nah, itu tadi. Karena kepiawaian. Ya, kerjanya iblis nampak sok pemberi nasihat. Ya kan? Fadallahuma bighurur. Fadallahuma bighurur. Iblis menunjuki keduanya tadi dengan gurur. Sesuatu yang menipu. Ya. Sama lah cak sales itu cak itu tadi. Kan sales rokok tidak dia. Tidak banyak. Sales yang paling tidak banyak menawarkan itu sales rokok banyak. Dia cuma jual rokok. Sudah. Tak katik dia ini minum makan ngisap lah rokok ini. Sekali ngisap pacak terbang cak ini segala macam. Tak katik. Tak katik. Sales rokok itu yang tidak capek dia menawarkan produk, tapi rokoknya tetap laris. Berbeda dengan sales elektronik, handphone segala macam. Ini pak, HP ini bisa cak ini kameranya bisa moto sambil jalan. Kalau sales rokok itu gimana? Datang ke tukang rokok, mana dia? Datang, buka dus, pak, sekian pak, taruh, dah, pergi lagi dia. Tanpa menawarkan produk. itu perkara yang menyesatkan, yang tanpa tanpa pro, tanpa apa, susah payah. Falamma dzaqa asyjarata, tatkala keduanya, dzaqa ya dzukudu, mencicip ya, mencicipi pohon tersebut, badat lahuma sa'atuhuma, ya, maka badat itu nampak, badat ya budu nampak, sa'atuhuma auratuhuma, maka nampaklah aurat keduanya. Sa'ah itu aurat, nampak auratnya, dimakan langsung nampak. Watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, mereka pun berupaya untuk menutupi kedua auratnya dengan daun-daun yang ada di surga tadi. Tsumma ahbathahuma Allahu azza wa jalla ilal ardh, kemudian Allah turunkan mereka berdua ke bumi. Ba'dan bayyana lahuma adawata syaitan, setelah Allah jelaskan kepada mereka berdua permusuhan syaitan. Fakanat tilka iradatuhu, maka itu adalah iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad qala ba'dus salaf, dan sungguh sebagian salaf menyatakan, itu disebutkan di ta'liq, nanti kita baca. Khalaqallahu Adam lil ardi, Allah menciptakan Adam untuk tinggal di bumi. Wa dzalika annahu su'ila, yang demikian itu bahwasanya dia, salaf itu pernah ditanya, atau dia Adam ya. Ya, Adam pernah ditanya, "Hal khalaqallahu Adam lil ardi am lis sama?" Faqala balil ardi. Apakah Allah menciptakan Adam untuk bumi atau untuk langit? Adam menjawab, balil ardi, bahkan untuk tinggal di bumi. Itu disebutkan akhrajahu Abu Daud an Khalid al-Hazza. Dari Khalid al-Hazza, qala lil-Hasan, dikatakan kepada al-Hasan. Al-Hasan ini mungkin al-Hasan al-Basri ya. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, akhbirni an Adam, beritakan kepadaku tentang Adam. Alaysa, oh berarti bukan Adam yang ditanya tadi, tapi apa? Al-Hasan ya. Wadzalika annahu su'ila, bahwasanya yang demikian itu bahwasanya dia ditanya, sebagian salaf yang ditanya. Siapa ya sebagian salaf ini? Al-Hasan Al-Basri ya. Alaysa alis sama'i khuliqa am lil ardi? Apakah untuk tinggal di langit Adam diciptakan ataukah untuk tinggal di bumi? Qala la. Adam menjawab, la, enggak. Bal lil ardi, bahkan untuk tinggal di bumi. Qultu, kata si penanya yaitu Khalid al-Hazza, ara'aita law i'tasama falam ya'kul minas syajarah, kata Khalid al-Hazza, bagaimana menurutmu kalau seandainya Adam tersebut komitmen istiqomah dan tidak makan buah itu tadi? Nah, ya kan, ini bertanya, tak mana kalau seandainya kira Adam tidak makan? Kata si Al-Hasan Al-Basri, lam yakun lahu minhu butun, pasti katanya tadi ya, dia akan makannya. Lam yakun lahu minhu butun, itu maknanya pasti dia akan makannya. Qultu, akhbirni, kabarkan kepadaku an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim, qala inna syayatin la yaftinuna bidhalalatihim illa man aujabahu alaihi aljahim. Ya, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud. Katakan kata si Khalid al-Hazza ini, berkata kepada Al-Hasan al-Basri, kabarkan kepadaku tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma antum alaihi bifatinin, kalian tidaklah atau bukanlah orang yang bisa menimbulkan fitnah ya, atau terfitnah, illa man, tidaklah kalian orang yang terfitnah ya, tidaklah kalian itu atau bukanlah kalian orang terfitnah pada iblis, illa man huwa salul jahim, kecuali memang orang yang sudah memang layak untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Qalu, mereka mengatakan, Inna syayatin la yaftainuna bidolalatihim. Sesungguhnya syaitan tadi tidak bisa memfitnah dengan kesesatan mereka tadi. Ya, dengan bentuk penyesatan mereka tadi. Tidak mungkin bisa memberikan fitnah. Illa man aujaballahu alaihil jahim. Kecuali orang yang memang pantas masuk ke neraka jahanam. Mananya? Nampaknya ma antum alaihi bifatinin, namanya kembali ke iblis ya, atau syaitan ya. Maksudnya, tidaklah kalian para syaitan itu mampu bisa memberikan fitnah kepada siapa ini? Kepada Adam. Coba lihat domirnya kembali. Surat As-Saffat. Ma nafiyah. Domir alaihi ya'ud ila ma al-mausulah. Domir ma antum alaihi. Kembali kepada ma mausulah yang sebelumnya. Apa ya sebelumnya? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin wa ja'alu bainahu bainal jannati nasaban wa laqad alimatil jannati annahum la muhdharun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi mukhlishin fa innakum wa ma ta'budun. Oh ya. Illa ibadallahi mukhlishin fa innakum wa ma ta'budun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu ma antum alaihi bifatinin. Ya, kalau di sini disebutkan ya kembali ke apa? Ma mausulah. Makna ayatnya ini tadi ai innakum ayyul musyrikun wa ma'budatikum min dunillah. Sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikun ma antum ya, dan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala termasuk padanya iblis. Ma antum alaihi ai ma antum 'alal ladzina ta'budun. Ya, tidaklah kalian terhadap apa yang kalian sembah itu bifatinin mampu menimbulkan fitnah. Ai bifatinin mudillina ahadan, menyesatkan seseorang pun. Ai la taqdiruna ala antaftinu, kalian tidak mampu untuk memberikan fitnah. Maknanya menyesatkan. Ai tadillu ahadan, menyesatkan seseorang. Watasudduhu an dinillah, dan menghalangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Illa man huwa salil jahim. Ilaman huwa salil jahim, kecuali orang yang memang pantas untuk layak untuk masuk neraka jahanam. Salil itu dari yaslah fi'il mudhari'nya yaslah shala yaslah shalia yaslah ya shalia yaslah salin isim fa'il, kecuali orang yang memang masuk neraka salin isim fa'il. Jadi dia bukan dia baliknya ma antum alaihi bifatinin, kembali kepada musyrikin dan sesembahan kaum musyrikin yang masuk padanya iblis. Mana ayat ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim, tidaklah kalian kaum musyrikin ya dan para sesembahan kalian ya mampu menyesatkan umat manusia atau hamba-hambaku. Illa man huwa salil jahim, kecuali orang yang memang pantas dia masuk neraka jahanam. Itu makna ayat. Kemudian kata Syekh, wa kana fi iqwa'ihi maslahatun, dan di dalam penyesatan iblis kepada Adam ada kemaslahatan. Buruk apa enggak? Buruk sebenarnya secara zat. Tapi ada maslahat. Apa maslahatnya? Liya'rifa akibatal mukhalafah li amrillah. Untuk tahu akibat menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, liyatabayyana lahu aduhu alladud hatta yakuna ala hadarin minhu. Huwa wa dzurriyyatuhu, supaya nampak bagi Adam tadi musuh dia yang paling ladud. Ladud itu maknanya getol lah ya, bersikeras. Maka disebut dalam apa namanya debat itu, debat ya, ada namanya al-ladud. Ladud itu dia debatnya tidak kalah ngalah, itu namanya ladud. Di mana disebutkan dalam hadis ada lafadz ladud itu? Khosmul ladud, lebih kurang seperti itulah. Orang ladud ada lafadz ladudnya. Kalau debat dia tidak, debat apa istilahnya gitu? Nah, debat kusir itu tadi. Aladul khisam, nah itu yang sebenarnya ya, ayatnya. Wa huwa aladul khisam. Aladul khisam. Musuh debat yang palingan ngeles itu tadi. Nah, ini tadi musuh yang paling enggak kalah ngalah. Hatta yakuna ala hadarin minhu. Supaya Adam tadi berada dalam kondisi waspada terhadap musuhnya, huwa wa dzurriyyatuhu. Salisan faedahnya. Lian faza fihima al-qadha al-maqdur. Maknanya supaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan atau bisa tertunaikan, supaya tertunaikan lian faza fihima al-qadha'ul maqdur, supaya tertunaikan, terlangsungkan al-qadha'ul maqdur fihima, itu fi Adam wa Hawa. Fayahbitu ilal ard, sehingga keduanya turun ke bumi, mereka semua turun ke bumi. Wa takunu alal ardi ma'rakatus sirq bainal haqqi wal batil, dan sehingga wilayah bumi menjadi tempat pertempuran, pergulatan. As-sirq, sirq itu pergulatan, menjadi ma'rakah, jadi medan pergulatan antara al-haq dan batil, ada di muka bumi bukan di surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yudhi'u alal haq, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan alal haq. Walayat rukum biduni bayanin, dan Allah tidak akan meninggalkan mereka tanpa ada penjelasan. Qala wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah mereka, sampai apa? Ba'da idh hadahum. Apa makna hadahum di sini? Hidayah apa maknanya? Bayan, untuk hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik, kan? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka. Hidayah di sini hidayatul bayan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan suatu kaum melainkan setelah Allah jelaskan dulu, tegakkan dulu hujah. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka apa yang bisa membuat mereka bertakwa. Qala ta'ala ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, ya, jika telah datang yang sesungguhnya imma itu inna sama ma ya, imma ya'tiyannakum rusul, sungguh telah datang kepada kalian para rasul dari kalian sendiri. Yaqussuna 'alaikum ayati, yang akan membacakan, menceritakan kepada kalian ayat-ayatku. Famanittaqaw aslaha, barang siapa yang bertakwa dan melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahsan, dia tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabul jahim. Orang yang dustakan ayat-ayat kami dan sombong, mereka adalah ashabul nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Qawaidul Hisan. Qawaidul Hisan fi tafsir Al-Qur'an. Beliau menyebutkan sebab masuk neraka itu cuma dua. At-takdzib wat-tawalli, atau at-takdzib wal istighbar. Mendustakan ayat sama sombong, enggan mau nerima. Itu sebabnya. Maksudnya apa? Seluruh perkara itu tadi balik ke situ. Kemaksiatan yang ada di muka bumi ini tuh kembali kepada dua tadi. Antum bisa lihat di keterangan beliau di Qawaidul Hisan. Nama kitabnya Qawaidul Hisan. Fi tafsir Al-Qur'an insyaallah, nanti kalau ada waktu insyaallah. Tahun kelima itu. S2 tadi. Insyaallah. Yang anda baca disebutkan ada dua tadi kata beliau. Jadi seluruh ayat yang menyebabkan seseorang masuk neraka itu balik kedua. Kalau tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini kufur kan? Atau dia istikbar. Istikbar itu apa? Sombong, tidak mau, enggan ngamalkan. Enggan sholat, enggan ini, enggan itu, enggan ini segala macam, istikbar, sombong, keangkuhan. Itu yang menyebabkan masuk neraka. Di mana ayat wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kemudian wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Terus nah, itu tadi. Kemudian Syekh juga bawakan ayat tadi bentuk di antara bentuk takdzib tadi. Kitab bagus. Ya, wallahu ta'ala, kita cukupkan dulu sampai di sini ya.